buka jendela, sapa angin pagi, ringan kau melangkah, song-song hidup ini. Hela lenguh lembu, halau burung-burung, bocah tawarian, canda di kali yang jernih. Bila malam tembang di purnama yang memberi semangat hidup esok. Jendela maki angin pagi, berat kau melangkah, untuk dapatkan kesempatan. Roda teknologi menyahkan pedati, bias rumah kaca lubang paru. Syair Ronggo Warsito, jerit dan keringat gemuruhnya Rolling Stone. Api revolusi haruskan pada digantikan figur yang tak pasti. Syair Ronggo Warsito, jerit dan karinya gemuruhnya Rolling Stone. Api revolusi haruskah padam digantikan pikiran.